perkara-perkara yang terkategorikan hal itu adalah bentuk pemuliaan terhadap tetangga. Demikian pula wujub ikramid dhaif, wajibnya untuk memuliakan tamu sesuai dengan kriteria yang dianggap hal itu adalah bentuk pemuliaan terhadap tamu, yaitu orang yang membutuhkan dalam kondisi safar dan singgah di tempatnya. Faedah yang ketiga, kata Syekh Al-Utsaimin Ta'ala, li ayatul Islam lil jiwar wa dhiyafah. Perhatian Islam yang mana syariatnya sempurna mencakup seluruh permasalahan yang ada, sampai pun permasalahan ajiwar wa dhiyafah, hidup bertetangga dan juga dalam bertamu. Fahada yadullu ala kamalil Islam, sehingga ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Ketika memperhatikan di antara dua perkara ini, ketetanggaan, demikian pula masalah bertamu, ternyata dibahas di dalam Islam. Tanya, menunjukkan Islam ini bukan hanya sebatas rukun Islam atau rukun iman, tetapi perkara-perkara yang lain pun diajarkan dalam syariat ini. Wa annahu mutadamminun lil qiyami bihaqqillah subhanahu wa ta'ala wa bihaqqin nas. Dan bahwasanya Islam mencakup untuk seseorang melaksanakan hak Allah subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan hak manusia. Ya, Islam dibangun di atas dua ini, yaitu melaksanakan hak Allah dan juga melaksanakan hak sesama manusia, sesama hamba Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga disebut pelakunya salih. Ya salih, yaitu yata'adda atau yu'addi hukuk Allah wa hukuqa ibadihi, orang yang melaksanakan hak Allah dan melaksanakan hak hamba Allah subhanahu wa ta'ala, maka disebut salih. Yang keempat, annahu yasihu nafyul iman lintifai kamalihi, bolehnya untuk meniadakan keimanan dari seseorang dikarenakan hilang kesempurnaannya. Ketika seseorang hilang kesempurnaan imannya, maka menunjukkan tiadanya iman pada dirinya. Berdasarkan sabda Nabi alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menunjukkan mantuk konteks dari hadis ini, seseorang yang sempurna imannya yaitu ketika dia melaksanakan apa yang disebutkan setelahnya, baik itu dengan qaul ma'ruf, ucapan yang baik, ataupun dengan ikram al-jar, ikram al-dayif, memuliakan tetangga atau memuliakan tamunya. Maka jikalau seseorang mampu melaksanakan hal ini, melakukan hal ini, teranggaplah sempurna keislamannya, keimanannya. Ya, adapun mafhum dari hadis ini, mafhumnya tidak adanya dari seseorang melakukan perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis ini diantaranya menunjukkan nafyu imanihi, tertiadakan imannya, tidak menunjukkan keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Itu dari segi mantuq, demikian pula mafhum konteks hadis dan mafhum hadis. Lawan yang difahami dari hadis tersebut. Dan perlu diketahui, kata Syekh, bahwasanya nafyul iman yanqasimu ila qismain, tertiadakannya keimanan seseorang ini ada dua macam. Ya. Ditiadakannya keimanan seseorang yaitu ada dua macam. Yang pertama, nafyu mutlaqin. Tertiadakan keimanannya secara mutlak, secara keseluruhan, kosong keimanannya. Wa huwa alladhi yakunu al-insanu bihi kafiran kufran mukhrijan 'anil millah. Tertiadakan keimanan seseorang yaitu ketika nyata dia sebagai seorang kafir yang dengan kekafirannya mengeluarkan dari Islam. Seseorang yang nyata dia kafir dan keluar dari Islam, maka orang yang seperti ini nafyu mutlak, tertiadakan secara mutlak keimanannya, secara keseluruhan keimanannya. Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu. Sehingga orang yang kufur terhadap keimanan habis amalannya, menunjukkan tertiadakan secara mutlak, secara keseluruhan, yaitu mereka orang-orang kafir yang keluar dari Islam, maka menunjukkan adamul iman mutlaqan, tidak ada keimanan secara mutlak. Dan di sana ada mutlaqun nafyin. Bedakan, yang pertama nafyu mutlaq, yang kedua mutlaqu nafyin. Dibalikan saja. Tayib. Kalau yang pertama mutlak sebagai mudhafun ilaih, yang kedua sebagai mudhaf. Tayib. Yang kedua sebagai mudhaf, sehingga nafyu mutlaqin dibalikan menjadi mutlaqu nafyin. Tayib. Mutlaqun nafyin artinya naqsul iman, keimanannya kurang, tidak hilang. Wa huwa alladhi yakunu bihi al-insanu kafiran fi hadhihi al-khuslati. Mutlaqun nafyin yaitu dengan bentuk seseorang mengingkari perangai-perangai ini, tidak melaksanakan perangai-perangai yang disebutkan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam, dari berkata yang baik dia tidak bisa, sehingga terjatuh ke dalam ucapan yang jelek. Tidak bisa pula memuliakan tetangganya sehingga dia menyakitinya. Tidak bisa pula memuliakan tamunya sehingga dia mentelantarkannya. Maka orang yang seperti ini berarti mengingkari perangai-perangai tadi. Alladhi farrada fiha lakinnahu ma'ahu aslul iman, yang dia kurang dalam mengemban melaksanakan perintah-perintah tadi. Ya, perintah-perintah yang termuat di antaranya dalam hadis tadi untuk berkata baik, memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Lakinnahu ma'ahu aslul iman, akan tetapi dia memiliki asal keimanan. Artinya masih ada keimanan pada dirinya. Wahada ma'alaihi ahli sunnah wal jama'ah. Maka orang yang seperti ini, apa yang diyakini oleh ahli sunnah wal jama'ah, annal insan qad yajtami'u fihi khisalul iman, bahwasanya ada pada diri seseorang terkumpul padanya perangai-perangai keimanan, wa khisalul kufri, dan perangai-perangai kekufuran. Sehingga orang yang seperti ini tidak ditiadakan keimanannya secara menyeluruh. Ketika ada pada dirinya perangai keimanan dan perangai kekufuran, menunjukkan dia naqsul iman, dia imannya kurang. Ini dalam meniadakan keimanan. Ada keimanan yang tertiadakan secara keseluruhan dan ada yang tertiadakan secara sebagian. Sehingga hati-hati. Ya, ketiga, memahami kalimat nafyul iman, ya, keimanannya ditiadakan, imma karena tidak sempurna atau karena tidak ada sama sekali. Dan ini sering para ulama berselisih, seperti la yu'minu ahadukum atau fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Di sini pun dinafikan keimanan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini pun ditiadakan keimanan. Tetapi maksudnya apa? Apakah maksudnya dia tidak beriman sama sekali, menunjukkan kafir, atau dia kurang keimanannya, tidak sempurna, masih ada tertanam pada dirinya keimanan tetapi kurang? Tanya. Itu di antara 4 faedah yang kita bisa petik dari hadis yang ke-15. Ada yang belum faham? Hadis yang ke-16. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahu al-Bukhari. Diriwayatkan pula oleh Imam Tirmidzi, sama dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengkisahkan bahwasanya ada ketika itu seseorang yang datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Tidak disebutkan mimbabi as-satr, ya, dalam rangka menyembunyikan jadi diri orang ini. Baik. Atau karena yang kita inginkan adalah pelajarannya, bukan semata mengetahui siapa yang bertanya ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan mubham, tidak jelas, ya, dengan kalimat anna rajulan, bahwasanya ada seseorang. Siapa orang ini? Ya, atau sahabat ini mungkin. Tetapi pelajarannya penting, ya. Ada sesuatu yang hendak disampaikan, ya, dari pertanyaan orang ini, sehingga memberikan wejangan dan arahan yang sangat berharga bagi kita. Kata orang ini, dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ausini, berikanlah wasiat kepadaku, berwasiatlah kepadaku, ya, perintahkanlah kepadaku." Fa'usa, sudah kita lewati maknanya. Yang terakhirnya amara, ya, perintahkan, ya, atau berwasiatlah kepadaku, perintahkanlah kepadaku. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan engkau marah. La taghdab, perintah bukan? Perintah bukan? Karena ausi tadi maknanya bisa wasiat atau perintah. Kalau kalimat la taghdab, perintah bukan? Jangan marah. Perintah. Larangan. zahirnya larangan, iya. Tapi kita ketahui bahwasanya perintah kan ada dua. Ada amrun lil fi'li dan juga ada amrun lit tarki. Ada perintah untuk melakukan dan ada perintah untuk meninggalkan. Iya kan? Perintah ada dua. Ada perintah supaya dilaksanakan dan supaya ditinggalkan. Ya. Perintah untuk dilaksanakan itu amr. Fil amr. Ya, supaya dilaksanakan qum umpamanya, berdirilah. Menunjukkan kita diperintah untuk melakukan berdiri. Kul, makanlah. Menunjukkan kita diperintah untuk makan. Ya, maka perintah ini tujuannya apa? Lil ijad, untuk melakukannya. Ya, untuk mempraktekannya. Dan juga ada perintah lit tark, untuk meninggalkan. Tanya. Ya, untuk meninggalkan. Seperti la tajlis. Jangan duduk. Supaya kita meninggalkan dari duduk, tidak melakukannya. Demikian pula di sini la taghdab. Perintah li tark namanya. Supaya ditinggalkan dari marah. Jangan marah. Supaya tidak terjatuh ke dalam marah. Tanya. Faraddada miraran, dan Rasulullah SAW mengulang-ulang, atau orang tersebut mengulang-ulang pula bertanya, ausini, ya, perintahkanlah kepadaku, wasiatlah kepadaku. Qala, maka setiap orang tersebut meminta, Rasulullah SAW berwasiat dan memerintah dengan satu kalimat saja, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Tayyib. Ini kalimat yang singkat, tetapi maknanya sangat luas. Tayyib. Dan di sini tentunya perlu dibedakan, karena tentunya yang namanya marah merupakan tabi'at bashar, ya, tabiat manusia. Ya. Tetapi di sana tentunya yang diinginkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam adalah murka yang tercela. Marah yang tercela, marah yang bukan pada tempatnya. Tanya. Adapun marah yang pada tempatnya, yang dibenarkan, maka hal itu pun terpuji. Tanya. Sebagaimana antum ketahui bagaimana Allah SWT memiliki sifat al-ghadab, murka. Ya. Tetapi kemurkaan Allah SWT yaliku bijalalihi, layak dengan kesempurnaan Allah SWT, ya, dengan kedudukan Allah SWT. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Menunjukkan Allah SWT murka kepada mereka. Sehingga kita meminta untuk ditunjukkan pada jalan yang tidak dimurkai oleh Allah SWT. Ya. Karena Allah SWT murka. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا وَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Siapa yang dia membunuh seorang muslim mukmin dengan sengaja, Allah sediakan jahannam dan Allah murka kepadanya. Menunjukkan Allah SWT disifati dengan murka. Tetapi murkanya Allah SWT liyaliku bijalalihi wa sultanihi, tepat, pantas, sesuai dengan kesempurnaan Allah SWT. Ya. Dan kesempurnaan kemarahan Allah SWT bukan kemarahan yang sia-sia atau sedikit-sedikit murka, tidak. Tetapi tepat sesuai dengan permasalahannya. Tanya. Demikian pula kita. Ketika Rasul SAW melarang, bahkan mengulang-ulang, la taghdab, la taghdab, jangan marah engkau. Ini kata para ulama, boleh jadi. Kemungkinan yang pertama, bahwasanya Rasul SAW berwasiat secara umum, memerintah secara umum, ya, agar orang ini mampu menempatkan marah yang tepat, yang sesuai. Ini. Atau kemungkinan yang kedua, Rasul SAW tahu bahwasanya orang ini sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Ini. Tidak tepat dalam menempatkannya. Maka Rasul SAW berwasiat dengannya sesuai dengan yang tepat yang dialami oleh orang ini. La taghdab. Yaitu jangan marah dalam perkara yang tidak seharusnya Anda marah. Tidak seharusnya Anda murka. Sehingga disesuaikan. Dan tentunya sifat ini adalah sifat yang mulia. Ya. Apabila kita mampu menempatkannya sesuai dengan tempatnya, bisa menyampingkan jika hal itu ya, tidak sesuai pada tempatnya atau bukan berkaitan dengan perkara-perkara yang syariat-syariat Allah SWT dihinakan, dilampaui, maka tidak layak untuk seseorang marah, intiqam, ya, seperti apa yang telah kita lalui pada pertemuan sebelumnya. Tidak didapati dari Rasul alaihissalatu wassalam perasaan balas dendam ataupun marah, kecuali perkara-perkara yang menyangkut syariat Allah SWT dihinakan, baru beliau marah, baru beliau geram. Tapi apa saja yang berkaitan bagi diri beliau alaihissalatu wassalam, beliau dianiaya, beliau disakiti, beliau dihina, dan yang lainnya, tidak ada pada Rasulullah SAW marah dalam rangka bela diri. Tetapi kemarahan beliau dibangun di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala seseorang mampu untuk mengekang dirinya dari sifat marah ini, ya, mampu menempatkannya, dia akan selamat dari perkara-perkara yang hal itu mungkin di luar jangkauannya, kesadarannya. Karena betapa banyak orang-orang yang terjatuh ke dalam marah sampai tidak sadar apa yang dia ucapkan dan apa yang dia perbuat. Dari para suami karena saking marahnya keluarlah ucapan talak umpamanya, saya talak kamu. Atau bahkan dari ucapan-ucapan yang jelek berkaitan dengan hadis sebelumnya, tidak mampu untuk berucap yang baik, sehingga ketika marah keluarlah ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang tidak baik, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang tidak mampu untuk seseorang menahan dirinya, perbuatannya ataupun ucapannya ketika dia marah. Oleh karena itu, hendaklah banyak berlindung kepada Allah SWT ketika seseorang dalam kondisi murka, geram, taib. Dan hendaklah seseorang memiliki pandangan ke depan yang jauh, sekiranya kemurkaannya ini tepat atau tidak, kemarahannya tepat atau tidak, untuk dilakukan ketika itu, sehingga di sana kita tidak mengedepankan diri kita, tapi melihat kemaslahatan yang ada. Marah sesuatu yang bisa tadi, tabiat manusia, semua orang bisa marah. Jangan kita anggap orang lain tidak bisa marah umpamanya. Atau mungkin seorang menilai orang ini pendiam, enggak bisa marah. Kita tidak tahu tentang orang tersebut. Boleh jadi para pendiam ini murkanya lebih dari orang-orang yang temperamen umpamanya, yang seolah-olah zahirnya pemarah terus. Hal ini tidak bisa untuk kita nilai secara kasat mata. Sehingga hendaklah tadi memiliki wawasan atau pandangan jauh ke depan untuk memperhatikan maslahat, manfaat dan mudarat dari marahnya kita. Karena boleh jadi tadi dengan kemarahan kita, jika hal itu bukan pada tempatnya, apa yang telah disebutkan dalam pertemuan yang lalu pada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa bima rahmatin minallahi lanta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Ya, kalau seandainya engkau keras, kasar, ya, kaku, pemarah, maka manusia akan lari dari sekitar engkau. Ya, akan lari dari sekitar engkau. Ya, sedikit-sedikit murka, sedikit-sedikit, ya, ini saya tidak layak yang seperti ini, saya tidak cocok yang seperti ini. Ya, ini bukan makanan saya, bapaknya. Dan yang lainnya marah. Tayib. Ketika kopinya bukan kopi yang terkenal, marah umpamanya. Ya. Atau ketika tehnya bukan teh Tongji, marah juga. Tayib. Dan yang lainnya, ya, yang dianggap tidak sesuai dengan seleranya, marah. Ya. Maka ini tadi tidak ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyangkut kepribadiannya. Ya, itu semua berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi dalam menghadapi awamun nas, orang-orang yang tidak faham dengan agama, maka tidak selayaknya untuk kita mendahulukan kemurkaan, kemarahan, ya, kepada orang-orang yang tidak faham dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga banyak berlindung, banyak berta'awud. Ya. Karena kemurkaan dipengaruhi oleh syaitan, sehingga banyak berlindung kepada Allah SWT, beristi'adah sebagai obat dari kemurkaan. Ya, jangan dilayani kemarahan dengan kemarahan, tapi dengan berlindung kepada Allah SWT, atau dengan berwudu, atau dengan pindah posisi. Ya. Ya, karena tadi murka ini memungkinkan untuk berucap apa saja. Ya. Atau berbuat apa saja. Ya, sehingga membaca ta'awud ataupun berwudu didinginkan, ya, ataupun apa, pindah posisi atau pergi dari tempat tersebut. Jangan diam saja, diam saja enggak tahan, akhirnya ngomel juga, ya, akhirnya mukul juga, akhirnya tendang juga, tapi pindah posisi, berubah posisi atau kabur menjauh dari situ. Tanya. Ketika kita dalam posisi berdiri marah, duduk. Ya. Duduk masih marah, berbaring. Tuh. Berbaring masih marah juga, selimutan sudah. Tuh. Ya. Kenapa? Karena marah dalam posisi berdiri memungkinkan tadi. Ya, untuk tangan kaki berbuat. Tuh. Tidak puas. Ya. Ketika duduk kaki sudah enggak mungkin lagi, tangan masih bisa. Tuh. Berbaring. Ya, pokoknya cari posisi-posisi yang dengannya akan menjauhkan dari perkara-perkara yang kita tidak sadar melakukannya, ya, sehingga terkendali dari kemarahan tersebut. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya, di sini menerangkan kepada kita tentang semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk meminta bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam. Sehingga mereka meminta wasiat, meminta diperintahkan, meminta ditunjukkan, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasalam. Maka selayaknya bagi kita untuk meminta kepada ahlul ilm, ahlul fadl, ya, kepada para ulama, ahlul ilm, meminta bimbingan bagi kehidupan kita, ibadah kita, ilmu kita, apa yang selayaknya harus kita tempuh, ya, apa yang selayaknya harus kita jalani supaya kita berhasil dalam menuntut ilmu, supaya baik dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jangan untuk kita merasa kecil hati maka terus dan terus meminta bimbingan para ulama ahlul ilm untuk kebaikan diri kita masing-masing. Dan jangan mencukupkan diri hanya sebatas SMS, ya, WA, meminta wasiat, tanya lewat WA atau lewat SMS. Ya. Antum tidak tahu mungkin dengan kesibukan, tanya para ulama, para ahlul ilm, tanya hanya mengandalkan lewat media-media tadi. Apalagi sekelas masyayikh, enggak ada masyayikh siap melayani SMS, WA. Ya. Ada thalabul ilmi dari dahulu dan sampai sekarang yang kita saksikan dari para ulama, ilmu itu yu'ta wa lam ya'ti. Ya, didatangi, bukan mendatangi. Artinya tidak segan untuk kita mencari ilmu, cari bimbingan seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Apa yang telah kita sebutkan, permasalahan yang mereka hadapi, langsung mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pikir panjang, ah kalau datang saya bensin 10 ribu habis, rugi. Mending satu SMS katanya. Gratis. Ya. Kita pikirannya apa? Materi, materi, materi. Tayyib. Tapi para sahabat, ya, tidak ada pikiran seperti itu. Saya kalau harus naik unta, nanti saya harus beli, ya, rumput berapa ribu. Tidak ada pikiran itu para sahabat. Sampai pun jauh, mereka di Makkah harus datang ke Madinah kepada Rasulullah SAW dengan menggunakan kuda, unta, menggunakan bisanya 8 jam, 7 jam. Bagaimana menggunakan unta? Ya, sekarang Mekah Madinah sekitar 7 atau 8 jam. Bagaimana dahulu mereka menggunakan binatang-binatang tadi? Lebih besar kepayahan hanya untuk bertanya satu masalah. Hanya untuk bertanya perkara-perkara yang maslahat bagi mereka di dunia dan di akhiratnya, untuk agama mereka, untuk ibadah mereka. Tapi kesemangatan para sahabat dari Allah alim ajma'in. Ya. Kita mungkin cuma setengah jam, ya, seperempat jam, ya, lebih enak. Tapi kadang kalau ngobrol itu atau kalau SMS itu antum tidak paham, memahaminya kurang juga, atau menjelaskannya tidak gamblang juga, dan yang lainnya. Ya, sehingga selama kita memungkinkan, ya, ke Cirebon dekat, ya, Ustaz Muhammad dan yang lainnya, ya, itu tidak sampai 8 jam, 10 jam atau 1 hari. Ya, ya, 2 jam lewat Cipali nyampe, 3 jam. Tapi bolak-balik cuma 4 jam. Pertanyaan permasalahan agama. Ya, sungguh sangat nikmat di zaman kita. Ya, banyak para ahli ilmu, para asatidah mungkin yang bisa membantu permasalahan antum. Ya, dan dengan antum leluasa untuk menggambarkannya, mengungkapkannya. Tayyib. Sehingga dimanfaatkan. Ya, hal itu untuk kemaslahatan agama kita seperti para sahabat dari Allah alaihi ajma'in di sini. Sehingga hal ini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kenapa Rasul SAW mewasiatkan la taghdab, jangan marah? Kemungkinan yang telah kita sebutkan tadi, li'annahu ya'lamu min hali hadzal rajul wallahu a'lam annahu katsirul ghadab. Ya, karena Rasulullah tahu tentang kondisi orang ini, menunjukkan bahwasanya bagi mufti, bagi yang ditanya pun hendaklah memahami, mengetahui tentang kondisi orang tersebut. Iya, tentang kondisi orang tersebut. Orang ini meminta dibimbing dalam hal apa? Oh, tahu orang ini futur, semangat ilmunya kurang. Ya, sehingga dihasung, didorong untuk belajar, belajar, belajar, belajar. Tanya. Dan yang lain itu lebih tepat ketika kita umpamanya diminta wasiat oleh teman kita, oleh saudara kita, ya, boleh jadi sesama ikhwan saling berwasiat, kan, sesama muslim, ya. Rasulullah SAW sebutkan hakul muslim al muslim, hak muslim dengan muslim yang lainnya, ya, ketika meminta nasihat saudaranya, fansahu, untuk dinasihati, untuk diberikan wasiat, ya, untuk diarahkan, dibimbing sesuai dengan apa yang antum bisa. Tayyib. Sehingga ketika antum tahu tentang kondisi orang ini, antum akan bisa lebih memberikan solusi tepat, kira-kira apa yang layak, yang contoh, yang cocok bagi orang ini. Tayyib. Wallahu a'lam anhu katsirul ghadab, sehingga wallahu a'lam orang ini ternyata banyak marah. Tayyib. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan untuk la taghdab. Dan perlu diingat apa yang telah kita sebutkan tadi, kata Syekh, walaisal muradu annahyu anil ghadab alladhi huwa tabi'atun min tabi'atil insan. Bukan berarti maksudnya dilarang marah. Ya. Enggak, marah silahkan, asal tepat, asal sesuai dengan kondisinya. Ya, karena itu memang tadi tabiat manusia. Bagaimana kalau seseorang tidak memiliki rasa marah? Ya. Bagaimana antum kepada istri? Istrinya berbuat keliru, sabar terus, tidak punya marah. Punya marah. Rasulullah SAW demikian. Diketahui oleh para istrinya dari raut mukanya yang memerah, ya, berubah warna. Bagaimana dengan anak-anak kita ketika mereka melanggar, kemudian kita tidak memiliki marah, ya, dengan kemarahan tentu yang tepat, tentunya, ya, hal itu tidak layak di hadapan mereka, ya. Sehingga itu merupakan tabiat basyar, ya, dan pandai-pandai untuk menempatkannya. Walakinnal murad, akan tetapi yang diinginkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam ketika mengatakan la taghdab, jangan marah, yaitu imlak nafsaka indal ghadab, ya. Kendalikan dirimu ketika marah, ya. Kendalikan ketika marah. Marah silahkan, tetapi apa? Dengan kendali, ya. Dengan kesadaran, jangan sampai di luar batas sadar. Ya, di luar batas sadar. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang lain, ya, laisa syadidu bisur'ah wa innama syadidu man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah dikatakan orang kuat, yaitu bisur'ah, laisa syadidu bisur'ah, bukan dikatakan orang kuat yaitu orang yang mampu untuk menggulingkan lawannya dengan satu kali bantingan. Surah ini musorah, tukang gulat. Bukan dikatakan orang kuat yaitu ketika orang mampu membantingkan lawannya sekali bantingan sudah tidak terperdaya. Ini bukan orang kuat. Ya, mungkin kuat di sisi kita, oh iya, dia orang segede apapun mampu diangkat, dibantingkan, yang enggak bangkit lagi umpamanya. Tapi menurut syariat, ya, orang yang kuat itu bukan seperti itu, kata Rasul. Tapi orang yang kuat, man yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang mampu untuk mengekang dirinya, mengendalikan dirinya ketika dia marah. Karena kebanyakan orang ketika marah tadi tidak terkendali, ya, tidak tersadarkan. Sehingga banyak ucapan-ucapan yang membuat dia kecewa, perbuatan-perbuatan yang dia kecewa setelah dia sadar. Ah, kenapa saya berucap seperti ini? Kenapa saya berbuat seperti ini? Tanya. Sehingga itulah orang kuat. Karena jarangnya orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Tanya. Dia mampu mengendalikan dirinya ketika marah, tetapi apa? Sasarannya berbelok. Jadi tembok. Ya, mungkin orang yang dipukul, tapi berbelok. Berarti belum kuat juga. Tanya. Ya. Ataupun yang lainnya. Tapi orang yang kuat, ya, hanya ada perubahan pada mukanya saja, tapi tidak bereaksi kepada yang lainnya. Kaki, tangan, mulutnya terkendali, ya, tidak berbuat yang merugikan dirinya. Itu yang dimaksud oleh Rasul alaihi salatu wassalam, ya, silahkan marah tetapi mampu untuk mengendalikan dirinya. Li'annal ghadaba jamratun yulqiha syaitan fi qalbi ibni Adam. Karena yang namanya murga, kata Syekh, ya, diibaratkan seperti jamrah, bara api, ya, murga diibaratkan seperti bara api yang dilemparkan oleh syaitan kepada hatinya manusia, Bani Adam. Falihada, oleh karena itu, tajiduhu tahmaru ainah, engkau dapati orang yang marah itu matanya memerah. Ya. Kita dapati orang-orang yang marah ini matanya memerah. Dan tentunya diikuti oleh raut muka, karena tadi diibaratkan seperti bara api yang dilempar oleh syaitan kepada hati manusia. Dampaknya apa? Memerah ke matanya. Bukan berarti karena debu. Iya. Terbedakan orang yang merah matanya dengan murka atau dengan marah. Watantafikhu audajuhu wa rubama yadhhabu syu'uruhu bisababil ghadabi. Dan juga nafasnya ini tersengal-sengal. Iya. Seperti air mendidih. Iya, karena panas. Tanya. Dan seolah-olah terkadang hilang perasaannya disebabkan karena marah tadi. Iya. Disebabkan karena marah. Oleh karena itu para petarung, para pegulat, para petinju, ya, ketika mereka sudah dihinggapi marah dengan lawannya, mereka dipukul, mereka keluar darah, mereka bencut, enggak terasa mereka. Iya, karena hilang perasaannya. Tanya. Yang ada apa? Marah, ingin menggulingkan lawannya, ya, ingin mengalahkan lawannya, sehingga luka yang mereka derita pun seolah-olah tidak terasa. Terasanya kapan? Nanti kalau sudah selesai. Tanya. Baru terasa. Ya. Mungkin antum bisa tanya kepada teman-teman antum yang sering tarung di jalanan mungkin, yang mereka luka dan sebagainya, enggak terasa ketika mereka melakukannya, tapi setelahnya baru. Ya. Itu menunjukkan kemurkaan ini bisa menghilangkan perasaan seseorang. Wa yakunu asya la yuhmadu uqbah, sehingga ketika seseorang hilang perasaannya, nyatalah akibatnya ini tidak terpuji. Ya, banyak perkara-perkara yang berdampak hal itu tidak terpuji pada diri seseorang ketika dia marah tanpa terkendali. Wa rubama yandamu nadman 'aziman, dan terkadang seseorang menyesal dengan penyesalan yang besar. Yang ketiga, kemarahannya ini tidak terkendali. Alama hasala minhu, tentang apa yang terjadi padanya. Iya. Marah tiba-tiba tendang pancinya. Iya. Kalau udah petot baru dia menyesal, kenapa saya tendang tadi? Akhirnya masak air enggak bisa. Iya. Ataupun yang lainnya, kenapa piring dibanting, mau makan bingung pakai apa ini? Nasi. Wadahnya menyesal ya, ataupun yang lainnya dari yang lebih besar dari itu. Walihada awsahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihadhihi alwasiyah wa hiya wasiyatan lahu wa liman kana haluhu mithlu hadhihi. Oleh karena itu Rasulullah SAW mewasiatkan dengan wasiat untuk tidak marah dengan kemarahan yang tidak terpuji, ya, kepadanya dan kepada orang-orang yang semisal dengannya, orang-orang yang sering marah dan orang-orang yang tidak terkendali ketika marahnya. Dan yang kedua kata Syekh, annahu yanbaghi lil mufti wal muallim ay ra'iya halal mustafti, selayaknya bagi ahli fatwa, bagi orang yang berilmu untuk memperhatikan kondisi orang-orang yang meminta fatwa. Wa halal muta'allim, dan kondisi orang-orang yang belajar. Baik. Jadi perhatikan dari murid-muridnya, dari orang-orang yang bertanya kepadanya, ya. Boleh jadi dia bertanya hanya untuk batu loncatan, ya. Boleh jadi dia bertanya memang karena kebodohannya, ya. Boleh jadi dia bertanya hanya untuk menguatkan keinginannya saja. Maka tentunya orang yang mendalam ilmunya, dia mampu untuk melihat kondisi orang yang meminta fatwa tadi dalam rangka apa, ya. Sehingga masya Allah dari para asatidah, ya, terlebih para masyayikh, tidak ada mereka yang berfatwa ketika seseorang telah meminta fatwa kepada ulama yang lain atau pada ahli ilmu yang lainnya, ya. Ketika tahu orang ini sudah meminta fatwa kepada salah seorang dari alim, kemudian datang padanya pura-pura meminta fatwa lagi, mengisyaratkan ya, kepada alim yang dianggap layak dan tepat ya, untuk dia memintanya ya, tidak kemudian berkata kembali yang seolah-olah hal itu akan dijadikan senjata ya, bagi si mufti si mustafti ini, orang yang minta fatwa ini. Baik, maka demikian pula kita ya, ketika kita tidak mampu untuk memberikan fatwa tersebut, maka ihalah tunjukkan orang tersebut untuk datang dan meminta fatwa kepada orang yang lebih layak dari kita. Baik. Dan ketika orang tersebut memang kita tahu sudah mendapatkan fatwanya, kemudian meminta fatwa kepada kita, katakan, bukankah Anda telah mendapatkan fatwa yang lebih tepat? Ya, jawaban yang lebih tepat. Maka hendaklah Anda melaksanakan fatwa tersebut. Jangan tanya lagi ke saya. Baik. Seperti itu. Ya, ketika kita tahu kondisi orang tersebut. Dan juga wa ayu khatibahu bima taqtadihi hadahu, untuk mengajak bicaranya sesuai dengan kondisi yang ada pada dia. Ya. Wa in kana law khataba ghayrahu wa khatabahu bi syai'in akhar. Ya. Meskipun ketika mungkin engkau berbicara dengan yang lainnya, engkau berbicara dengan permasalahan yang lain. Artinya mampu untuk memilah-milah. Ketika mungkin dengan ini antum berbicara lain, kemudian kepada yang lainnya pun lain. Ya. Karena mampunya untuk membedakan di antara orang-orang yang antum hadapi. Ya. Sehingga boleh jadi antum berkata kepada orang ini mungkin sekedarnya saja, tapi kepada yang lainnya mendalam. Ya, karena dibedakannya tadi kriteria dan kadar orang yang kita hadapi. Ya, sehingga berbeda orang yang mungkin baru belajar dengan yang sudah belajar ya, dalam wasiatnya, dalam arahan-arahannya, dalam peringatan-peringatannya ya. Tapi mana yang lebih tepat untuk kita sampaikan kepada orang-orang yang kita hadapi, maka itu tugas kita ya, ketika kita berdakwah, ketika kita menyampaikan kepada manusia. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sehingga Rasulullah pun di sini memilih mana yang tepat untuk disampaikan kepada orang yang memintanya, ya, orang yang meminta wasiat tadi. Tanya. Maka demikian pula antum tadi dalam menghadapi manusia atau menghadapi orang-orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mencari sunnah Rasul Aisyah wassalam, sampaikan al ahamu fal aham, yang terpenting dan yang penting kemudian. Mana yang harus didahulukan dan mana perkara berikutnya yang harus dia tempuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.